ini bareng-bareng Mas Sodiknya Monata. Oke, spesial untuk Ram. Ram. Ada usai dan saya. Monata, Monata Mania Indonesia, selamat datang. Oh, Saibah. kasih banyak Barek.